Mitra bisnis, setelah seorang anggota DPR Abdul Hadi tertangkap KPK atas tuduhan korupsi, sekitar 200 pendukungnya melakukan aksi pembelaan dan menggelar doa bersama. Menanggapi hal ini, Kompas menulis bahwa masih banyak anggota DPR yang mencari nafkah dan bukan sebagai wakil rakyat. Bahkan koruptor tersebut menjadi sumber nafkah bagi jaringan serta kerabatnya. Sehingga kalau korupsinya terungkap, mereka kecewa karena sumber nafkahnya hilang. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Ketua Apindo, Jimanto. Pak Jimanto, apa komentar Anda? Saya dulu menjadi anggota DPR itu memang dalam rangka berjuang. Jadi anggota DPR itu berjuang di parlemen sana. Perjuangan itu perlu logistik. Nah, oleh karena itu lalu perlu logistik perjuangan itu. Tapi bukan untuk cari nafkah gitu loh. Nafkah kan datang dari tempat lain. Dalam parlemen itu adalah wakil seluruh rakyat. Jadi kekuatan politik atau partai politik itu sekedar sebagai pintu masuk. Kalau sudah sampai di sana, memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia. Manakala ada konflik of interest antara kepentingan rakyat banyak dan kepentingan konstituen partai, yang kita dahulukan adalah kepentingan rakyat banyak. Makanya zaman saya dulu kan cari sih cari, tapi sekedar untuk logistik perjuangan. Apakah ini yang membuka peluang anggota parlemen bisa melakukan korupsi selama ini, Pak? Satu, memang kesempatan ada. Yang kedua, saya pikir rekrutmennya oleh yang mencalonkan itu sihnya harus ada qualification threshold gitu. Kalau zaman saya dulu memang secara tidak resmi ada santun berparlemen, pengetahuan penyusunan undang-undang. Dulu kan ada penataran B4 dan sebagainya itu. Nah, itu memang wajib. Jadi tahu persis masuk di situ itu apa yang akan diperjuangkan. Sekarang kelihatannya kalau menurut persepsi saya lebih tidak begitu jelas. Karena GBHN juga sudah nggak ada. Kemudian pembangunan jangka panjang sudah nggak ada. Sekarang terserah. Undang-undang aja lah, RPJM, yang hanya 5 tahun, tapi jangkauan jangka menengah gitu, yang 25 tahun itu nggak ada. Bintang kita yang kita ikut itu yang mana sih sebenarnya? Bintang Salib Selatan atau bintang Capricorn yang di utara? Dan artinya akan bisa mempengaruhi citra parlemen sendiri, Pak Jimanto? Saya pikir ya, kalau sekarang menurut saya requirement itu dan kompetensi threshold-nya itu mesti dituangkan dalam undang-undang pemilihan umum. Sehingga begitu dia sudah masuk di situ, paling tidak dia sudah familiar untuk berperilaku berparlemen. Kalau sekarang kan tidak ada berantem, ada korupsi, atau itu yang tidak paham mengenai berparlemen sebetulnya. Demikian Jimanto, saya Dewi Sintawati.